Novi Nasya. Tidur malam minum es teh satu gelas. Ingat mantan punya juga berkelas. Ingin malam semakin suasananya ganas. Kutukan mantan masih telinga jelas. Three, two, one, jump. Your birthday.